kita harus berjumpa. Manalah pernah aku tahu mengapa kita saling jatuh cinta. Mana

Kamlong sudah sampai ke tanah Jawa. Jangan lupa Nona Kabaya. saat